ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين dan kaum muslimat rahiman. Kini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Salihin min telah kami menyinggung bab yang ke-69, yaitu bab tentang dianjurkannya al-uzlah, yakni menjauhkan diri, mengasingkan diri ketika terjadi kerusakan pada manusia, zaman yang terjadi pada suatu zaman, atau al-khauf min fitnatin fid din, atau tatkala seorang khawatir akan terjadi fitnah pada agamanya, yani akan merusak agamanya, bauquf fi haram wa syubhat wa nahwiha, atau kekhawatiran dia terjerumus dalam perbuatan mujalla, merusak akhlaknya, maka tatkala itu dianjurkan telah dijelaskan masalah apakah hal ini dianjurkan atau tidak. Di muka bumi ini oleh perbuatan-perbuatan manusia, dan seorang khawatir maka di saat itu dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk uzlah. Hubungan baiknya dan persatuannya dan kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin itu adalah lebih utama. Hanya uzlah atau mengasingkan diri di saat jalan turunnya, munculnya keadaan seseorang. Ketika seorang dianjurkan untuk dia tetap memberikan manfaat kepada manusia. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ulama yang menulis tentang al-uzlah ini adalah al-imam al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Beliau mempunyai kitab yang namanya al-uzlah. Di sana beliau meletakkan dan mendudukkan permasalahan ini. Dan beliau cenderung adalah untuk berpendapat adanya uzlah di saat yang memang seorang harus dan dituntut untuk uzlah, mengasingkan diri dari manusia. Beliau membawakan sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam ayat yang ke-48. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Ini adalah ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdal salati was taslim. Beliau mengatakan kepada kaumnya, kepada ayahnya, kaumnya, tatkala beliau berupaya untuk berdakwah, mengajak mereka kepada Allah, maka beliau mengatakan wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku menjauhi, aku mengasingkan diri dari kamu sekalian dan dari apa yang kalian seru selain Allah. Dan aku memohon pada Tuhanku, aku mohon kepada Rabbku, semoga aku tidak putus asa dari berdoa dan memohon kepadanya, agar aku senantiasa berdoa, beribadah kepadanya. Ini salah satu dalil. Kemudian juga beliau membawakan ya tentang bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam beritizal, dia menjauhkan dirinya dari kaumnya ya setelah beliau berusaha untuk berdakwah, mengajak mereka. Dan masih ada lagi sejumlah dalil yang dibawakan oleh beliau Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau mengatakan tentang al-uzlah ini, bahwa al-uzlah indal fitnah. Al-uzlah, yakni mengasingkan diri di saat munculnya fitnah. Yakni fitnah yang mengganggu atau yang merusak agama seseorang. Sunnatul Anbiya. Ini merupakan sunnahnya para rasul. Sunnahnya para nabi. Wa ismatul awliya. Dan ini merupakan salah satu jalan yang dengannya para wali-wali Allah memelihara diri mereka, yakni dari fitnah tersebut dengan al-uzlah. Wasiratu al-hukama'il alibba. Dan ini merupakan perjalanan para orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang memiliki akal pikiran yang sehat dari kalangan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini adalah firman Allah azza wa jalla, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka berlarilah kalian menuju Allah, sesungguhnya kalian, sesungguhnya aku ini bagi kamu sekalian sebagai pemberi peringatan yang nyata, yakni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini merupakan seruan dari Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya agar mereka bersandar kepada Allah ta'ala, agar mereka berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka berlari kembali kepada Allah ta'ala dalam semua perkara dan urusan yang mereka hadapi. Kembalikan kepada Allah azza wa jalla. Berlarilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menggunakan kata al-firar. Kata berlari. Biasanya seorang, apabila dia takut dari sesuatu, dia berlari menjauh dari sesuatu itu. Tetapi dalam ayat ini justru sebaliknya. Seorang yang takut pada Allah Azza wa Jalla, malah dia berlari menuju Allah untuk mendapatkan ampunannya, untuk meraih rahmat dan kasih sayangnya, dan untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia bertaubat, dengan dia melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan ayat ini menjelaskan setelah Nabi SAW mengatakan fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku yaitu Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam adalah bagi kamu sekalian sebagai seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-firaru ilallah, berlari menuju Allah, kembali kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah dengan dua hal. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat hanya kepada Allah Ta'ala, dan mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah pemberi peringatan, beliau adalah Rasul dan Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, yang diutus kepada seluruh umat manusia. Maka jalan menuju Allah adalah dengan kembali kepada Allah melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan apa yang diinginkan dari janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya al-firar ilallah adalah jalan satu-satunya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan, tetapi yang terbaik dari mereka yang berbuat dosa dan kesalahan, yang menyimpang dari jalan Allah, adalah kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah pemberi peringatan dari Allah, dan beliau adalah Rasul yang terakhir, yang jalan menuju Allah semua tertutup kecuali dengan jalan yang dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, barang siapa yang berlari menuju Allah, maka dia akan mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa yang berlari kepada selain Allah, maka dia tidak bisa mencegah dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, segeralah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan meraih ampunan Allah, dan melakukan amal ibadah, amal saleh. Karena itulah jalan yang terbaik, satu-satunya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, huwalladzi, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk dan membawa agama yang hak, liudhihirahu ala dini kullih, untuk dia menangkan atas semua agama yang lainnya, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik. Maka seorang yang ingin kembali kepada Allah adalah dengan mengikuti al-huda wa dinil haq, yang mengikuti agama Allah, petunjuk Allah, dan agama yang hak yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan itulah Allah memenangkan kaum mukminin, Allah memenangkan kaum muslimin adalah dengan dua hal ini, yaitu al-huda wa dinil haq, petunjuk Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar dengan memahaminya dan pemahaman yang benar, dan yang kedua adalah dengan al-amal soleh dan agama yang hak, itu melaksanakan ilmu yang bermanfaat itu diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan, diwujudkan dalam bentuk amal ibadah, amal perbuatan. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, di antaranya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang senantiasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan seorang hamba yang dia terputus untuk beribadah kepada Allah dan mengurusi dirinya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini, yaitu hadis Abdul Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini, ada sebabnya, yaitu dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata beliau, salah seorang anak dari putra dari Sa'ad, karena Sa'ad bin Abi Waqqas fi iblis. Pernah suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini berada di tengah binatang ternaknya. Ya, dia menjauh dari kota. Faja'ahu ibnuhu Umar. Maka datanglah putranya, salah seorang putranya yang bernama Umar. Falamma ra'ahu Sa'ad, ketika Sa'ad melihat putranya, melihat anaknya yaitu Umar, qal, dia mengatakan, a'udzu billahi min syarri hadzal rakib. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang datang ini. Rakib itu yang naik kendaraan, yang naik untanya datang menemui ayahnya ini. Fanazala faqala lahu. Kemudian putranya yang Umar ini turun dari kendaraannya. Lalu dia berkata pada ayahnya. Dia berkata kepada Sa'ad, anazalta fi iblika wa ghanamika wa taraktanna sayatanaza'una al-mulka. Apakah engkau turun, engkau tinggal di, jadi bersama dengan unta-untamu dan sekawanan kambingmu ini, dan engkau meninggalkan manusia, mereka berselisih, ya, untuk mendapatkan kekuasaan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, fadaraba Sa'ad fi sadrihi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an memukulkan tangannya ke dadah putranya, ke dadah anaknya. Faqal, kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang dia bertakwa, dia bersyukur, dan dia terputus. Yani untuk mengurusi dirinya, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab turunnya, atau sebab al-wurud, ya, atau kisah hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu," sesungguhnya Allah mencintai. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari sifat-sifat Allah yang wajib kita tetapkan dan tidak boleh kita menyerupakan dengan sifat manusia adalah sifat cinta. Allah mencintai yang mencintai kepada hambanya yang bertakwa. Jadi hadis ini menetapkan adanya sifat Allah, sifat cinta, dan tidak ditakwilkan kepada makna yang lainnya, karena kita mempunyai pedoman laisa kamitslihi syai'un, bahwa tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan yang maha mendengar lagi maha melihat. Bahwa Allah tidak menyerupai apapun dalam sifat-sifatnya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyamakan sifat Allah cinta dan sifat manusia atau sifat makhluknya. Tidak. Tapi ini pernyataan Rasulullah SAW. Pernyataan Al-Quranul Karim. Ya. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam satu barisan. Ya. Jadi Allah memiliki sifat cinta. Sifat cinta Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Jangan dibayangkan, jangan digambarkan, ya, jangan dipalingkan kepada makna yang lain. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah memberitahukan, Rasulullah SAW memberitahukan tentang sifat Allah dan sifat tentang sifat Allah. Maka kewajiban orang beriman adalah dia beriman akan adanya sifat tersebut. Min ghairi ta'wilin atau tahrif, tanpa merubah, memalingkan maknanya. Wala tamthilin, juga tidak menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Wala takyifin, juga tidak menggambarkan bagaimana sifat itu. Ya, karena tidak mungkin akal kita sampai kepada sana, kepada sifat Allah. Wala yuhituna bihi ilman, dan mereka tidak mungkin bisa meliputi Allah dengan ilmu. Ilmu mereka tidak sampai pada Allah Ta'ala. Wala ta'til, dan jangan mengingkari sifat tersebut. Allah Ta'ala memiliki sifat mahabbah, sifat cinta. Allah mencintai hamba-hamba yang baik, yang soleh, yang taat, yang tamamu. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah metode para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik di dalam beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mereka itu bertakwa. Yuhibbul abdat taqiyya. Seorang hamba yang bertakwa. Seorang hamba yang takut pada Allah. Sehingga dia taat pada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau dia terjerumus dalam dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taqi. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang selamat dari dosa. Karena tidak ada manusia yang selamat dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ya. Tetapi yang terbaik dari orang-orang yang mereka berbuat dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat. Kemudian Allah Ta'ala mencintai hamba yang dia itu adalah seorang yang tawadhu, ya, yang takwanya pada Allah Ta'ala menjadikan dia tawadhu, rendah hati. Dan dia selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Puas dengan apa yang Allah berikan. Karena al-ghina ghina nafs. Hakikat dari sifat al-ghina, yaitu sifat puas, adalah ghina nafs atau kecukupan. Nah, orang yang kaya itu orang yang selalu puas dengan apa yang Allah berikan. Dan dia selalu bersyukur pada pemberian Allah Azza wa Jalla. Karena al-ghina ghina nafs. Hakikat dari kekayaan, kekayaan jiwa seorang. Dan mensyukuri Allah terhadap apa yang Allah berikan padanya. Dia puas. Dia bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mereka beribadah karena Allah. Al-Khafi, tidak senang penampilan. Mereka menjauh. Mereka menyembunyikan ibadah mereka di saat memang ibadah-ibadah itu bisa disembunyikan. Karena ada ibadah yang tidak mungkin seorang menyembunyikannya. Contohnya adalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang dewasa, akil balig, yang tidak ada halangan. Dia harus sholat di masjid. Maka tidak mungkin seorang menyembunyikan dirinya untuk sholat berjamaah di masjid. Karena dia harus berjalan keluar dari rumahnya menuju ke Baitullah. Bagaimana dia menyembunyikan dirinya? Ada ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Yang lainnya, seperti ibadah haji, ibadah umrah, ya, mendatangi, ngelayat jenazah, takziah, dia keluar, dia berjalan, dia pergi. Dan ini bagian dari ibadah pada Allah Ta'ala. Ya. Dan ada ibadah-ibadah yang seorang bisa menyembunyikannya. Ibadah-ibadah yang sunnah, sedekah yang sunnah, sholat di malam hari, ketika manusia semuanya pada tidur, ya, puasa sunnah, yang dia tidak pamerkan pada manusia, dia tidak menceritakan pada mereka, dia sembunyikan. Maka ini adalah amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Termasuk sedekah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang yang dia memberikan sedekah sehingga sedekahnya tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Keutamanya adalah dia mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang dia memberikan sedekah dan satu sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya itu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menggambarkan bahwa betul-betul dia menyembunyikan amalnya, sedekahnya, sehingga orang terdekat dengannya pun tidak mengetahui, ya, apa yang dia berikan. Nah, jadi ada ibadah-ibadah yang bisa disembunyikan. Ya. Nah, hadis ini juga sebagai gambaran yang diberikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia memilih untuk apa? Menjauhi komunitasnya. Padahal di sana ada orang-orang saleh, orang-orang yang baik, para sahabat radhiyallahu anhum. Namun beliau menyendiri. Beliau menganggap lebih baik beliau pergi ke dusun, memelihara unta, memelihara kambing, ya, daripada di tengah-tengah komunitas yang beliau khawatir karena terkena fitnah. Makanya anaknya mengatakan padanya, ya, engkau tinggal di tempat ini dengan unta-untamu dan kambingmu, lalu engkau biarkan, engkau tinggalkan manusia merebut kekuasaan, ya, yatanaza'un, saling bertikai untuk merebut yakni kekuasaan. Sa'ad bin Waqqas memilih untuk jauh dari perilaku tersebut dan tinggal di tempat yang terasing sehingga beliau bisa beribadah dengan baik. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu pilihan beliau radhiyallahu anhu. Dan ini tidak kemudian mengurangi langkah-langkah yang diambil oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan seperti para ulafa ar-rasyidun, yang mana mereka adalah orang-orang termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga ridha Allah kepada semua mereka dan semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa definisi dari al-ghina, definisi dari kekayaan, ya, adalah kepuasan dalam diri ketika mendapatkan nikmat Allah, rezeki Allah, karunia Allah, dan selalu bersyukur. Kekayaan bukan banyak sedikitnya harta benda. Kekayaan tidak diukur dari materi, tapi dari kepuasan seorang dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wan Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun, pernah seorang bertanya atau berkata, ya, ayun nasi afdalu ya Rasulullah, siapakah orang yang termulia wahai Rasulullah? Qal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang mukmin atau manusia yang paling afdal adalah seorang mukmin yang dia berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya. Orang mukmin yang dia berjuang di jalan Allah dan mengorbankan dirinya, jiwanya, dan hartanya di jalan Allah. Qal, thumma man? Lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa, yakni yang lebih afdal sesudah orang ini? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, thumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasy syi'ab ya'budu rabbahu. Kemudian seorang yang dia pergi mengasingkan dirinya fi syi'bin, pada satu tempat di gunung, ya, di kampung, di antara gunung-gunung yang ada, dia beribadah kepada Rabbnya. Dia beribadah kepada Tuhannya. Wa fi riwayatin, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam satu riwayat yang lain, kata Nabi alaihissalam, thumma rajulun yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Seorang yang dia bertakwa kepada Allah dan dia meninggalkan manusia dari keburukan dirinya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasul alaihissalam ditanya oleh seorang. Ini menunjukkan pentingnya bertanya. Ya, karena dengan bertanya seorang mendapatkan ilmu. Dan pertanyaan adalah pertanyaan bermanfaat. Jangan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Beda antara pertanyaan dan pernyataan. Ya. Jadi seorang bertanya kepada orang berilmu. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapakah manusia yang terbaik yang paling afdal. Maka Nabi alaihissalam menjelaskan, orang yang terbaik adalah seorang mukmin, ya, karena dia baik dengan imannya. Jadi iman menjadikan seorang itu mulia. Jadi iman pada Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang wajib kita imani. Jadi iman menjadikan seorang mulia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan janganlah kalian merasa hina. Dan jangan pula kalian berduka, bersedih hati. Ya. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kalianlah orang yang termulia jika kalian beriman. Maka iman mengangkat derajat seorang hamba menjadi ke derajat yang mulia dan keimanannya. Dan orang mukmin bertingkat-tingkat. Yang satu dia sama dengan yang lainnya. Ini kembali kepada derajat keimanan yang mereka miliki. Kemudian juga amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Setiap orang memiliki derajat sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, jadi orang yang termulia adalah mukmin. Jadi iman itu sudah menjadikan seorang itu mulia. Kemudian dia melakukan amalan-amalan yang lain. Salah satu amalan yang menjadikan orang ini mulia yaitu mujahidun. Dia berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi nafsihi, dan jiwanya, wa malihi, dan dengan hartanya, ya, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah, ya, li i'la'i kalimatillah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan kepada kita tentang perniagaan yang tidak akan memberikan kerugian, dan yang melindungi seorang dari azab Allah yang pedih, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu sekalian aku tunjukkan pada kalian sebuah perniagaan, sebuah bisnis, tunjikum min adabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tuminuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kalian berjuang perniagaan yang terbaik, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum. Itu yang lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Beriman kepada Allah, berjihad di saat adanya peperangan, di saat adanya jihad fisabilillah yang syar'i, dia mengikuti jihad itu. Di saat tidak ada jihad yang syar'i, karena jihad ada yang disyariatkan, memenuhi ketentuan-ketentuan syarak. Ya. Ada pemimpinnya, ada imamnya, ada benderanya, ada tujuannya, li'ilai kalimatillah, ya, dipimpin oleh seorang penguasa kaum muslimin, ya, tujuannya li'ilai kalimatillah, ya, ini jihad yang syar'i. Dan di saat ada jihad yang syar'i tersebut, dia mengikuti kaum muslimin, ikut berperang. Dan di saat tidak ada peperangan, atau jihad dalam bentuk peperangan, maka dia berjihad pada di jalan Allah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya dan apa yang dimiliki. Ya, dia persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menyebutkan orang mukmin yang paling afdal, yaitu mu'minun mujahidun binafsi wa malihi fi sabilillah. Seorang mukmin yang berjihad dengan Allah dan hartanya, dan jiwanya dan hartanya. Ya. Thumma qal, kemudian orang itu bertanya, thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Yang berada di bawah ini ada seorang yang dia pergi meninggalkan suatu komunitas yang telah rusak. Karena dia khawatir agamanya. Dia khawatir terfitnah. Ya. Karena masyarakat yang telah jauh dari agama mereka. Dia khawatir. Maka dia pergi. Meninggalkan mereka. Hidup dengan sederhana. Di tempat yang jauh. Ya. Dan memelihara peternakan, ternaknya, baik itu kambing atau sapi atau yang lainnya, ya, dia jauh dari manusia hanya untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk menjaga agamanya, menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Yang diambil dari hadis ini adalah kewajiban untuk bertanya kepada orang berilmu tentang sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Kita bertanya pada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini dua kelompok manusia. Yang pertama, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Dan kelompok kedua adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Allah menyebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ada yang disebutkan dalam ayat ini dua golongan. Golongan orang berilmu dan golongan orang tidak berilmu. Masing-masing mempunyai kewajiban. Masing-masing mempunyai kewajiban. Kewajiban orang yang tidak punya ilmu adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Dan kewajiban orang yang berilmu adalah menjawab pertanyaan orang yang tidak punya ilmu yang bertanya kepadanya. Ya. Alangkah indahnya Islam ini. Mengatur segala sesuatu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian juga diambil dari hadis ini, yaitu keutamaan orang yang berjuang dan memperjuangkan agama Allah dan kemampuan yang dimilikinya. Jika dibutuhkan jiwanya, dia korbankan jiwanya. Jika dibutuhkan hartanya, diberikan hartanya. Dan ada juga di antara mereka yang dua-duanya dia persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam memperjuangkan agama Allah. Dengan jiwanya dan dengan hartanya. Kemudian bahwa di sini menjelaskan kepada kita seorang menjauhi atau mengambil sikap uzlah, mengasingkan diri tatkala munculnya fitnah. Ini hal yang dibolehkan. Dikhawatir terjerumus dalam perbuatan dosa, maksiat, terjerumus dalam hal yang akan merusak agamanya, maka dia dibolehkan untuk meninggalkan atau mengasingkan diri ke tempat yang lain dan dia beribadah di tempat tersebut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan dan tidak dilarang dalam agama ini. Kemudian hadis yang berikutnya juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. قال الإمام النووي رحمه الله وعنه قال dan juga dari beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Qala Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yushiku an yakuna khaira malil muslimi, qanamun yattabi'u biha sya'afal jibal, wa mawaqi'al qatri, yafirru bidinihi minal fitan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yushiku, sudah dekat. Ya, telah mendekat, an yakuna khairu malil muslim, bahwa sebaik-baik harta seorang muslim, ghanamun, yaitu sekawanan kambing, yattabi'u biha sya'afal jibal, yang dia mengikuti, yakni memelihara kambing-kambing itu di puncak-puncak gunung, wa mawaqi al-qatri, di tempat-tempat yang di sana turun hujan, karena kalau turun hujan akan banyak rumputnya, yafirru bidinihi minal fitan, karena dia lari dan membawa agamanya dari fitnah-fitnah yang terjadi. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan apa yang diberitahukan oleh Nabi, menjelaskan kepada kita tentang berita dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sudah dekatnya suatu zaman yang mana sebaik-baik harta seorang mukmin ada harta berupa sekawanan kambing, binatang ternak. Dia pergi bersama itu semuanya di satu tempat, dia memeliharanya, ya, di gunung-gunung, kampung-kampung, jauh dari keramaian, di tempat yang banyak hujannya, ya, untuk dia memelihara binatang ternak itu, karena dia berlari dari berbagai macam fitnah. Dalam rangka dia menjaga dirinya, menjaga agamanya dari pengaruh-pengaruh fitnah yang terjadi di suatu komunitas. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang perilaku orang-orang beriman yang mereka betul-betul murni, mukhlis dalam beriman pada Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu menjaga iman mereka, menjaga agama mereka, menjaga akidah mereka. Maka mereka, salah satu tindakan di saat memang mereka harus melakukannya adalah meninggalkan masyarakatnya. Mereka pergi jauh, ya, uzlah ke tempat yang jauh untuk menjaga atau demi menjaga agama mereka agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang sebaik-baik harta seorang muslim adalah sekawanan kambing, ya, yang dia menjadikannya sebagai hartanya. Dengannya dia mendapat makanan, dia memelihara binatang itu, kemudian dia menghasilkan dari piaraan tersebut, entah itu susu, ya, atau yang lainnya, atau dia menjual untuk kehidupannya. Ini sebaik-baik harta seorang muslim, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa sikap uzlah itu, yang mengasingkan diri, akan memberikan kenyamanan dalam diri seorang mukmin dari keburukan dan dari teman-teman yang buruk, dan dia mengasingkan diri itu. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita dibolehkannya atau diizinkannya, ya, kita untuk mengambil sikap uzlah ini di saat yang memang seorang harus uzlah, yaitu di saat munculnya berbagai macam fitnah. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa di sini adalah bagian dari bukti kenabian Rasulullah SAW. Beliau memberitahukan sesuatu yang terjadi, dan itu sudah terjadi. banyaknya fitnah, banyaknya hal-hal yang merusak agama kita, merusak akidah kita, ya. Dan tidak perlu jauh-jauh. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, beberapa atau berapa minggu, seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, tentang sebuah disertasi yang di sana menghalalkan, membolehkan seorang berbuat zina, yang penting mau sama mau, na'udzubillah min dalik. Ini sesuatu hal yang nyata di zaman kita ini. Jadi memang ada upaya-upaya dari orang-orang yang ingin merusak kaum muslimin. Upaya untuk apa? Agar kita ini merubah pola pemahaman kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita agar merubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal agama ini kita pahami, orang tua kita, para salaf kita memahami agama Allah ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang terdahulu. Para sahabat tabi'in, ulama-ulama kaum muslimin, termasuk imam-imam yang empat, ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama lainnya. Kita pada dasarnya memahami agama ini sesuai dengan apa yang mereka pahami. Para salafus soleh, pendahulu kita yang baik. Ya, tetapi upaya-upaya musuh-musuh Islam, bagaimana umat Islam ini merubah pemahaman agama mereka. Sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, ya kaum muslimin, al-ilmu, al-ilmu. Kembali pada ilmu. Ya. Mari kita takwa pada Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Selamatkan mereka. Ya. Kita dirongrong. Rongrongan-rongrongan yang sangat berbahaya. Ya, sehingga seorang kadang-kadang na'udzubillah min dalik, dia keluar dari agamanya dan dia tidak menyadari bahwa dia telah keluar dari agamanya. Ya. Na'udzubillah. Jadi upaya untuk merubah pemahaman kaum muslimin terhadap agama mereka. Ya, ini terus diupayakan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum. Allah sudah sebutkan, mereka akan terus memerangi kalian sehingga kalian murtad keluar dari agama kalian. Ya. Maka hati-hati kaum muslimin. Kembali kepada agama Allah dan agama Rasulnya apabila kita ingin selamat. Kembali kepada agama para salaf kita yang dahulu. Para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin. Yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang lebih memahami agama ini. Daripada yang ingin merusak kaum muslimin dengan pola fikir yang sangat menyimpang dari tuntunan agama Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang bersifat ijtihad, hal-hal yang menjadi permasalahan, problematika yang baru yang belum ada dahulunya, itu sudah ada kaidah-kaidahnya. Para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah dan berdasarkan Quran dan Sunnah dan ijma kaum muslimin. Itu pedoman kita dalam masalah-masalah yang memang selalu berkembang. Adapun hal-hal yang thabit, ya, ats-tsawabit la yataghayyar. Ya. Hal-hal yang sudah tetap dalam agama ini tidak mungkin bisa dirubah. Ya. Tidak mungkin bisa dirubah. Ya. Dan orang yang merubahnya bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, fitnah-fitnah itu, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini jauh lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Fitnah syahwat, ya, syahwat wanita, harta, tahta, dan yang sejenisnya, itu seorang ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa itu adalah dosa. Dia menyadari bahwa itu adalah haram. Sehingga tobatnya dia mudah bertobat. Lebih mudah untuk bertobat. Karena dia tahu kesalahannya. Ya. Tetapi fitnah syubhat ini adalah racun yang meracuni pola fikir. yang meracuni hati seorang. Dan ini jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan fitnah syubhat itu dilawan dengan ilmu. Kembali kepada ilmu, Quran dan sunnah. Dan pemahaman yang benar. Dari pemahaman para salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pemahaman para ulama kaum muslimin. Yang takwa pada Allah. Ya, berkhidmat pada agama Allah. Kembali pada mereka. Sedangkan fitnah syahwat adalah dengan seorang melawan hawa nafsunya. Mujahadatun nafs. Melawan hawa nafsunya. Ketika dia dirundung oleh syahwat yang menguasai dirinya, maka tahanlah dirimu. Mujahadatun nafs. Minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan-godaan syaitan dan syahwat tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tentu apa yang kita dengar tadi adalah bagian dari pedoman yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat untuk setiap zaman. Ya. Ada zaman uzlah, seorang ketika harus dia uzlah, mengasingkan diri, lakukan. Di saat memang diperlukan. Di saat seorang tidak mampu menguasai dirinya, khawatir akan fitnah, maka uzlahlah. Ya. Tapi di saat seorang mampu, dia masih bisa memberikan manfaat kepada manusia, dia bisa masih amar ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang baik, cara yang hikmah, maka itu langkah yang baik, dia tetap bersama mereka. Dengan penuh kesabaran, bertawakal pada Allah, sabar menghadapi itu semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini saatnya untuk sesi yang berikutnya kami kembalikan ke Jakarta. Qul qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan juga jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas kajian serta penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan para pendengar maupun pemirsa Roja, Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon di sesi tanya jawab melalui nomor 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Silakan kita coba angkat di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Naam. Halo. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Hamba Allah dari Palembang. Silakan Bapak di Palembang pertanyaannya. Tapi pertanyaannya di luar tema ya, Ustaz. Baik. Disampaikan. Saya ini masih bingung tentang untuk kan biasanya istri itu tidak boleh dikaitkan dengan nama istri tidak boleh dikaitkan dengan nama suami. Nah, sedangkan untuk bagaimana untuk cucu yang kata yang kalau di tempat kami cucu itu dipanggil biasanya ya, silakan. Ya, halo. Bapak di Palembang masih terhubung? Nah. Ya. Sepertinya ada gangguan dan barangkali dapat terhubung kembali atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya karena pertanyaan belum sempat tersampaikan secara sempurna. Silakan Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon 0218236543. Iya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa, dari mana? Pak Ahmad Riau Ustaz. Silakan Pak Ahmad. Begini Ustaz, di dalam sholat terutama waktu sujud dianjurkan diperbanyak doa. Apakah istighfar astagfirullah itu termasuk doa dan apakah bisa kita terbanyak diucapkan di waktu sujud? Satu. Ya. Yang keduanya, pertanyaan pertama, penelpon pertama tadi Ustaz, nama istri dikaitkan ke suami, suami dikaitkan istri, bagaimana hukumnya? Di tempat saya pun begitu, umpamanya istrinya A, suaminya B, A, umpamanya Andi Misra gitu, atau Misra Andi gitu. Bagaimana ya akal yang menikah Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Nah, ditunggu jawaban dari Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, silakan. Ini Bapak Ahmad di Riau bertanya tentang yang pertama, apakah seorang boleh beristighfar di saat dia sujud? Baik. Di dalam doa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita dianjurkan bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud. Nah, kita meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya lafadz doanya itu permohonan ampun kepada Allah Azza Wajalla. Misalnya, Allahumma ighfirli. Ya. Ya Allah ampunilah aku. Atau Allah maghfirli dzunubi. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, seorang boleh mengatakan demikian. Atau seorang mengatakan misalnya astaghfiruka ilaik. Astaghfiru ilaik. Atau astaghfiruka ya Allah. Aku mohon ampun pada engkau ya Allah. Jadi doa ini, permohonan ampun pada Allah Ta'ala dalam sujud, ini hal yang dibolehkan. Bahkan dianjurkan kita minta ampun kepada Allah ketika sujud. Dan itu doa, salah satu bacaan ruku dan sujud adalah dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin, yaitu adalah dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, seorang boleh ya, bahkan dianjurkan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla di saat dia sujud. Dan permohonan-permohonan lainnya yang dia inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat, silahkan dia sampaikan atau mohonkan kepada Allah di saat dia sujud. Ya, tentu istighfar adalah, permohonan ampun adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Ya, kalau dia mendapat ampunan Allah, maka insya Allah dia selamat. Tapi seorang yang tidak mendapat ampunan Allah, na'udzubillah min dzalik, dia akan celaka. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersegera mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Salah satunya adalah dengan berdoa, memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apalagi di saat sujud. Ya. Dan juga di saat-saat yang lainnya, kesempatan berdoa, berdoalah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Di antara istighfar yang sangat dianjurkan adalah sayyidul istighfar. Ini yang dibaca pada petang hari dan pada pagi hari. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa bu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah boleh seorang membaca sayyidul istighfar ini di saat dia sujud? Maka wallahu a'lam, kami menjawab yang jelas bahwa sayyidul istighfar, penghulu istighfar ini adalah bagian dari di antara doa-doa atau di antara zikir-zikir yang dibaca pada pagi dan petang hari. Tapi kalau seorang mengambil doa ini, ya, lafaz ini dipakai misalnya sesekali dia berdoa pada saat sujudnya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya, kami melihat hal yang dibolehkan. Ya, meminjam lafaz ini dan dipakai di saat dia sujud. Ya. Ini adalah bagian dari contoh dari istighfar. Ya. Karena istighfar itu banyak. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Oleh karena itu, boleh seorang dia beristighfar di saat sujudnya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah berkaitan dengan tentu kebiasaan di satu masyarakat. Sekarang misalnya, seorang suami atau seorang istri, dia punya suami, ya, istri ini dipanggil dengan, misalnya, dikaitkan dengan nama suaminya, Bu Ahmad misalnya. Ya, Bu Ahmad, artinya dia ini istri dari si Ahmad. Dari Pak Ahmad. Ini hal yang merupakan uruf di masyarakat kita, dan itu banyak. Ya. Maka insya Allah tidak mengapa. Karena ini uruf yang ada. Ya. Bu siapa misalnya? Ya. Bu Giarto, karena suaminya namanya Giarto atau Sugiarto. Istrinya dikenal dengan Bu Giarto. Maka ini hal yang dibolehkan. Insya Allah ini uruf. Ya. Satu hal yang menyebar di masyarakat dan itu tidak maksud lain kecuali itu adalah panggilan bagi ini adalah istrinya, istri si fulan ini. Kami melihat hal yang merupakan uruf, insya Allah tidak mengapa, wallahu ta'ala a'lam. Wabarakatuh fikum, dan berikut kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat di kesempatan pagi hari ini yang telah masuk diantaranya Ustaz, bahwa seseorang bacakan dari pertanyaan. Nah, bahwa seseorang yang menghalalkan zina, apakah jika dia meninggal dunia, kita boleh untuk tidak ikut menyolatinya? Dan apakah hal tersebut merupakan perbuatan kemurtadan ataupun kemunafikan? Barakallahu fikum. Baik, masalah ini banyak dipertanyakan, ya. Sekarang dilihat, karena pernah seorang syekh ditanya tentang masalah ini, ya, apakah seseorang yang dia menghalalkan zina, jelas dia menghalalkan zina, dan tidak ada syubhat padanya, bagaimana hukumnya? Hukumnya jelas, ini menjerumuskan kepada kekufuran. Suatu hukum yang sudah diketahui secara umum, ya, yu'lam bid-darurah dalam agama ini bahwa itu haram kemudian dihalalkan oleh seorang dan orang ini ngerti, orang ini tahu, orang ini belajar, tidak ada syubhat padanya, maka ini jelas murtad. Artinya keluar dari Islam. Tetapi seorang kalau ada syubhat dalam otaknya, ya. Karena satu hal, ya, ada syubhat, ada hal kerancuan dalam pemikirannya, ya. Atau dia seorang yang tinggal di satu negeri yang bukan muslim, sehingga dia tidak tahu tentang hukum, maka ini tidak sampai kepada kekufuran. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus disampaikan pada pelakunya. Didatangi oleh orang yang berilmu. Ya, untuk diingatkan dengan cara yang terbaik. Ya, karena dikhawatirkan ini sudah merupakan kekufuran. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Tentu masalah ini memang perlu didudukkan. Dan alhamdulillah kita juga memiliki Majelis Ulama Indonesia, ya, bisa masalah seperti ini diangkat kepada Majelis Ulama Indonesia. Kalau memang perlu didudukkan, dibicarakan, ya, kalau perlu pelakunya dipanggil, kemudian didudukkan permasalahannya, ini adalah suatu hal yang sangat bijak, suatu hal yang sangat bijak, ya. Jadi kita dalam hal seperti ini alangkah baiknya ada memang bagiannya yang untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi yang jelas harus kita ingatkan pada umat, kepada seluruh kaum muslimin, hati-hati. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Tentang pemikiran-pemikiran yang akan merubah pola fikir kita di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara memahami agama Allah itu ingin dirubah. Ya, oleh pihak-pihak yang memang ingin merubah kaum muslimin. Ya, ini hati-hati. kita sudah cukup apa yang ada yang kita miliki, pedoman-pedoman yang ada Quran dan Sunnah, ijma kaum muslimin, ini sudah merupakan pegangan bagi kaum muslimin. Ya, apabila ingin selamat, berpeganglah pada itu. Berpeganglah pada hal tersebut. Kalau ingin celaka, silahkan. Ya. Mengambil pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat, yang berbahaya bagi agama kita. Ya. Ini pengarahan bagi kaum muslimin agar terus belajar dan terus berilmu, menuntut ilmu agar kita betul-betul memahami agama Allah ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Allah ini wahyu, ya. Bukan keinginan kita. Di dalam memahami agama Allah ini, jangan mengikuti keinginan kita. Itu hawa nafsu namanya. Tapi apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ada kalimat indah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Ya. Yang mana Imam Syafi'i tidak asing bagi kaum muslimin di negeri ini. Ya. Beliau mengatakan, "Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah." Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kata beliau, "Wa amantu bi Rasulillah wa ma jaa'a an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datangnya dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini sepatutnya dicatat dengan tinta emas di setiap rumah kaum muslimin. Ya. Ini Imam Syafi'i. Imam yang sangat dikenal oleh kaum muslimin di negeri ini. Ya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan serta nasihatnya. Dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pagi hari ini. Dan kita akan menutup perjumpaan program kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam ataupun istifadah menutup perjumpaan kita, Ustaz. Tafadhal. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dari berbagai macam fitnah, godaan, dan yang lainnya yang dapat merusak akidah kita, merusak agama kita, merusak cara berfikir kita dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ini adalah wahyu, datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan kewajiban seorang hamba adalah mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, maka semoga dimaafkan dan Allah Ta'ala yang maha pengampun. Semua yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada hal-hal yang keliru dan salah, maka itu dari diri saya. Allah berlepas diri, demikian pula Rasulnya SAW berlepas diri dari kesalahan dan dari kekeliruan hambanya ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.